syirik kepada Allah Azza wa Jalla, memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, memberikan ya sebagian kekhususan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini syirik. Dan ini syirkul akbar, syirik besar, bisa meruntuhkan seluruh amal. Saum kita yang telah kita laksanakan bertahun-tahun, jika pun diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita syirik, hal itu akan runtuh seketika. Salat kita yang telah kita bangun berhari-hari, bertahun-tahun, kita sujud ruku kepada Allah Azza wa Jalla, hal itu pun akan hancur dan runtuh ketika kita melaksanakan syirik. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ila alladziina min qablika, dan telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyraqta, jika engkau syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalmu akan runtuh, akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini satu ancaman bagi Rasulullah SAW. Seandainya Rasul pun syirik, amalnya gugur. Bagaimana dengan kita? Kalau kita syirik, tentu akan gugur pula amal kita. Wal-iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan syirik ini. Seperti menyembelih tidak karena Allah, menyembelih karena syarat dukun, karena tukang sihir, karena penunggu gunung, karena penunggu laut. Ini semuanya syirik. Syirik akbar yang bisa meruntuhkan seluruh amal. Kemudian kita lihat amalan orang-orang kafir yang termasuk di dalamnya orang-orang syirik. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami datangkan pahala amal yang telah mereka kerjakan. Kemudian faja'alnahu haba'an mantsura, kami jadikan amal-amal itu sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali, dikarenakan kesyirikan, dikarenakan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lihat satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah Al-Ansari, wa kana min as-sahabah, dia termasuk sahabah radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu an-nasa yawmal qiyamah li yawmin la raiba fihi nada munadin. Jika Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, ada seorang penyeru yang menyeru, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadun falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Siapa saja yang menyekutukan amalnya yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan seseorang, maka hendaknya dia meminta balasannya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah aghna syuraka an syirki, karena Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan syirik. Amal apapun diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka minta kepadanya, gitu ya. Dan jelas pada waktu itu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Azza wa Jalla, ya, secara hakikat dan secara maknawi semuanya lemah, ya, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, riya. Ini yang kedua, yaitu riya. Riya sendiri ini berasal dari kata ra'aya, ru'yah, riyaan, yaitu ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung oleh makhluk Allah Azza wa Jalla, oleh manusia. Ini pun termasuk pembatal amal soleh. Dan riya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayaqsud bi'amalihi ghayra wajhillahi ta'ala. Dia beramal dan tujuannya sama sekali bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Dari pertama dia beramal, dia tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk ke dalam syirkul akbar, ke dalam syirik yang besar. Ketika dia sholat, memulai sholatnya memang bukan karena Allah. Ini syirik besar. Dia berhaji, dari sejak mulai berangkatnya dia bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ini syirik besar. Ya, jadi ketika dia beramal saleh, tapi memang landasannya dari pertama dia beramal bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka ini termasuk ke dalam syirik besar yang menggugurkan seluruh amal. Wallahu a'lam.